Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih, dalam kitab atau bab As-Salam. Beliau membawakan hadis an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khair. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'araft wa man lam ta'rif. Muttafaqun 'alaih. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, Islam manakah yang terbaik? Ini dari ajaran-ajaran Islam atau amalan-amalan Islam yang begitu banyak, mana yang terbaik? Maka beliau jawab, kamu beri makan orang dan kamu sampaikan salam, kamu berikan salam baik kepada yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis semacam ini banyak. Artinya orang bertanya kepada Rasulullah SAW atau Rasulullah menyampaikan tentang keislaman terbaik. Ini perangai Islam, ajaran Islam yang terbaik. Atau itu ditanya oleh seorang dan Rasul menjawab, dan banyak. Jawabannya beraneka ragam. Kadang Rasulullah jawab begini, kadang Rasulullah jawab begitu. Maka fuqaha menjelaskan yang demikian, kenapa bisa berbeda jawaban-jawaban Rasulullah SAW, itu kembalinya tergantung kepada kondisi si penanya. Dan Rasulullah tahu ini orang butuh apa. Yang bertanya ini paling penting baginya untuk dia ketahui, paling penting untuk dia amalkan apa, maka itu yang Rasul jawab padanya. Atau juga hadirin yang hadir di situ, di majelis itu, mereka membutuhkan apa. Dan Rasul tahu kondisi mereka, maka Rasul jawab sesuai keadaan masing-masing majelis. Di setiap majelis beda orang, beda yang hadir. Maka Rasul jawab sesuai masing-masingnya. Terkadang yang dibutuhkan adalah penyebaran salam dan memberi makan. Ketika itu dipandang oleh Rasul lebih penting, lebih mendesak kebutuhannya. Karena mungkin dilihat keduanya ini, penyebaran salam dan memberi makan, banyak yang menggampang-gampangkan atau bahkan dua ini banyak di lalaikan orang, ditelantarkan, sehingga gak ada yang menyebarkan salam, tidak ada yang memberi makan. Maka itu yang Rasul sebutkan sebagai motivasi bagi yang hadir, bagi penanya, untuk mereka mau memberi makan dan menyebarkan salam. Atau terkadang kondisi menunjukkan bahwa mereka lebih butuh untuk menahan diri dari gangguan, artinya agar tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti atau mendzalimi orang lain. Maka itu yang Rasul sebutkan, al-musliman salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu hakikatnya yang muslimin lain tidak terganggu, selamat dari kejahatan tangannya maupun lisannya. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW sebutkan ini, kamu sampaikan salam kepada yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Artinya kepada setiap yang kamu jumpai dari muslimin, baik kamu kenal mereka ataupun tidak. Artinya tidak ada pengkhususan salam hanya kepada orang yang kamu tahu, kamu kenal. Sementara kalau kamu gak kenal, kamu tidak berikan salam padanya. Tidak demikian. Tapi umum, selama itu muslimin, kamu jumpai, kamu ketemu, ya kamu salam kepadanya. Memang lafadz hadis umum, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu berikan salam kepada yang kamu kenal maupun tidak. Namun keumuman ini maksus, mafhum, yang dimaksud hanyalah muslimin, umat Islam, sehingga kafir tentunya tidak masuk di dalam hadis jika kita bertemu dengannya. Maka hadis jelas anjuran untuk orang memberi makan. Ini salah satu bentuk cabang atau pecahan dari permasalahan. Intinya adalah al-hirs ala naf'il ghair. Perhatian kita atau usaha kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu intinya. Memberi manfaat, berbakti kepada orang lain. Yang salah satunya ini, memberi makan. Karena itu bermanfaat bagi mereka. Mempererat hubungan, mengokohkan persaudaraan. Nah, makanya kalau digabung dengan hadis-hadis yang serupa tadi, maknanya sama, mencegah dari gangguan, tidak mengganggu, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Karena yang diperintah memberi manfaat, bagaimana malah kamu mengganggu dan menyakitinya. Maka dua-duanya, gangguan dilarang, segala bentuk yang menyakiti dan mengganggu. Bahkan kita diperintah untuk berbuat baik, bisa membagikan manfaat kepada saudara-saudara muslimin kita. Berarti hadis juga menganjurkan, ada tersirat di situ makna ta'liful qulub, untuk dipersatukannya hati. Bagaimana agar hati kaum muslimin satu dari yang lainnya, jinak, lunak dan bersatu. Karena yang memberi makan jelas itu perbuatan baik, yang diberi makan merasa tersanjung, dihormati, diberi makan. Begitu pula yang disalami merasa dihargai. Ini kan berarti menyatukan hati. Dan demikianlah syariat, sunnah Rasul SAW begitu banyak dalil-dalilnya. Ini salah satunya yang memerintahkan untuk hati itu disatukan. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang membenarkan atau memuji perpecahan, permusuhan, dan tertanamnya kedengkian dan perseteruan di hati muslim kepada muslim yang lain. Justru sebaliknya, bagaimana kamu menanamkan kecintaan, kasih sayang, berbuat baik, ngasih makan, ngasih salam, tidak mengganggu, dan yang lain-lainnya. Dan itu penting. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan itu termasuk inti sari syariat, termasuk pokok dasar diturunkannya syariat untuk menjinakkan hati, untuk menyatukan kalbu muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin, muslimah dengan muslimah, yang satu dengan yang lain, saling mencintai dan saling menyayangi. Allah sebutkan wal mu'minin wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin satu dengan yang lain, mukminat satu dengan yang lain, sebagiannya wali bagi yang lain. Wali yakni berwala, punya wala, loyalitas kepada saudaranya. Itu yang dia cintai, itu yang dia hormati, dia sayangi, dia bantu, dia tolong, dia lindungi, dia hormati, dia muliakan, semua ini wala, aulia, masing-masing wali bagi yang lain. Maka segala yang mengarah kepada kuatnya wala antara muslim satu dengan yang lain, maka itu diperintah, makmur. Karena Allah perintahkan demikian. Allah jelaskan sifat mukmin itu berwala kepada mukmin yang lain, mukminah kepada mukminah yang lain. Sebaliknya juga, segala yang mengakibatkan dan mengarah kepada retaknya ini, segala yang mengakibatkan permusuhan, yang membuat semakin tajamnya kebencian, semakin menjadinya permusuhan, semakin lama dan berlarut-larut, maka itu haram dan terlarang di dalam syariat Allah. Kalau saja seorang mukmin memahaminya, itu misi utama syariat diturunkan. Itu misi utama syariat diturunkan. Kalau saja masing-masing terus mengingat ini dan introspeksi diri, maka setiap ucapannya, setiap langkahnya akan dia perhitungkan dan dia tanya. Ini mengarah kepada ta'liful qulub, maka itu diperintah, bagus untuk saya kerjakan, terus saya langgengkan. Atau ini menuju kepada permusuhan, kedengkian, dan yang semisalnya, maka itu haram dan dilarang dalam syariat, maka saya harus menghindar dan menjauh darinya. Ucapan ataupun perbuatan maupun sikap. Makanya seperti salam, perbuatan. Kamu memberi salam, assalamualaikum, senang saudaramu, kamu kasih salam. Taklif, menjinakkan hati, menguatkan kalbu. Serupa dengan itu tadi memberi makan. Bahkan kata Qadhi Iyad, Al-Ulfa, kesatuan atau bersatunya hati, jinaknya muslim satu dengan yang lain, bersaudara, itu salah satu dari fardu agama, salah satu dari rukun-rukun syariat. Rukun kita tahu tiang-tiangnya, bagian terpenting itu rukun, bagian terbesar itu rukun. Nah, ini termasuk dari rukun-rukun syariat. Hadis pula mengajarkan untuk menyebarkan salam baik kepada yang dikenal maupun tidak, dan itu syiar bagi muslimin, bagi umat ini, karena dengan itu terlihat keislaman mereka, saling memberi salam, menyampaikan salam. Nah, muslim kepada muslim, muslimah kepada muslimah. Nah, demikian hadis. Ketika mereka tanya ke Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ini juga menunjukkan semangat para sahabat untuk mengetahui tingkat dan derajat amalan. Dan mereka tanya sengaja untuk mencari yang terafdol, yang tertinggi. Dan itu himmah, tekad dan keseriusan mereka. Sehingga mereka enggak hanya puas, yang penting berbuat baik. Bahkan mereka kejar kebaikan yang terbaik. Makanya mereka tanya, ayul a'mal ahabu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai ya Rasulullah? Salat ala waktiha, salat tepat pada waktunya, dan seterusnya. Banyak yang seperti ini. Sering sahabat tanya yang seperti ini, apa yang paling afdol, apa yang paling dicintai Allah, seperti ini, Islam apa yang paling baik? Karena Islam banyak, syariat dan ajaran-ajarannya alhamdulillah banyak. Tapi yang mereka ingin tahu, mereka ingin kejar untuk mereka amalkan yang terbaik. Dan ini menunjukkan kejujuran seseorang dalam imannya, karena dia berusaha menggapai yang tertinggi dan yang terafdol. Tut'imu ta'am, kamu beri makan. Ini umum, baik itu tamu ataupun non tamu. Karena Rasul sebut umum, tut'imu ta'am, kamu beri makan. Kepada siapa Rasul enggak sebut? Maka itu umum. Imam Syafi'i katakan, tidak dirincinya sesuatu, maka itu menunjukkan keumuman. Artinya enggak dirinci, misalnya Rasulullah katakan kamu beri makan kepada tamu. Karena beri makan bisa ke siapa saja. Ke siapa yang dimaksud ini? Ngasih makan siapa? Rasul enggak memerinci. Maka berarti umum kepada siapapun itu adalah kebaikan dan termasuk tingkat keislaman terbaik. Memberi makan, tut'imu ta'am. Minum termasuk makanan, atau lebih tepatnya kalau dalam bahasa Arab termasuk ta'am. Kamu memberi minum itu termasuk tut'im ta'am, karena Allah sebutkan minum itu ta'am. Dalam kisah Talut bersama pasukannya, Allah katakan wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang tidak ta'am, disebut lam yat'amhu, yang dimaksud meminum air yang di sungai yang mereka lewati, illa man irtarafa ghurfatan biyadih, kecuali sebatas ngambil dengan tangannya gini saja diminum. Asyahid, Allah sebut itu ta'am. Maka tut'imu ta'am. Ta'am gak harus makanan dalam artian nasi, lauk, pauk, kuah, enggak. Kamu kasih saudaramu kopi secangkir, teh, apa, air bahkan. Kamu sudah melakukan tut'imu ta'am. Maka kebaikan luas, walhamdulillah. Terlebih itu tentunya duyuf, tamu punya hak lebih karena dia jauh dari rumahnya, butuh saudaranya yang membantu dan menutupi hajatnya. Di riwayat Athar Ammar, beliau sebutkan termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang, sangat menunjukkan kejujuran iman dan kebaikan Islam seseorang. Kata Ammar, al-insaf minan nafs. Al-insaf minan nafs. Insaf itu objektif pada dirimu sendiri. Kalau orang kamu tuntut objektif, gampang. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu tahu itu kesalahan pada orang, kamu salahkan gampang. Ini salah ya akhi, ya fulan, tidak demikian, kamu keliru, yang benar begini. Kamu nasihati, itu sah. Tapi yang berat, makanya kata Ammar termasuk kesempurnaan Islam, pada dirimu sendiri. Maka kamu objektif. Kamu katakan, ya saya salah. Pernyataan saya yang ini keliru. Saya cabut, saya rujuk dari kesalahan ini. Ucapan saya ini menyalahi nas. Perkataan ini tidak sesuai dengan dalil. Wahakada. Insaf minan nafs. Dan itu cukup berat, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang muwaffaq, yang mendapat taufik dari Allah. Karena orang ada izzatun nafs, keumuman orang punya gengsi, dan tidak ingin, ya dia menganggap itu jatuh harga dirinya. Bahkan dalam perkara-perkara duniawi, kadang kamu sebagai suami dengan istri cekcok, ya, beda pendapat lah, selisih apa begitu, masalah duniawi. Mungkin semula karena kamu lupa atau karena gak tahu atau bagaimana, walhasil setelah berjalan kamu bantah dibantah, baru kemudian kamu ingat, iya ternyata keliru kamu, tapi sudah kadung debat dari awal. Orang merasa malu dan aib, iya istriku, aku yang salah, kamu benar, aku keliru. Ini satu dari sejuta orang mungkin yang berani berkata begitu. Sudah debat dari awal, sudah cekcok dari awal, untuk kemudian merujuk kesalahannya dan mengatakan, iya ternyata aku yang salah, ya, afwan, maaf, aku yang keliru tadi. Dan itu kata Ammar termasuk kesempurnaan Islam, termasuk perangai Islam yang tertinggi. Objektif pada dirimu sendiri. Kamu salahkan dirimu ketika kamu tahu memang dirimu salah. Kamu ingat, kamu sadar atau sampai ilmu padamu, maka kamu rujuk. Dan itu gentle. Makanya kadang menghadapi musuh dalam tanda kutip, musuh yang gentleman lebih gampang daripada teman yang gak gentle. Musuh ada, kadang dia beda dengan kamu, tapi dia gentle. Ketika didesak atau terpojok dengan bukti-bukti gini, dia gentle mengatakan, iya saya keliru, kamu pernah berkata begini, iya memang itu perkataan saya. Dia gentle, iya saya pernah berbuat begitu memang. Gentle dia, walaupun itu musuhmu. Tapi kadang ada temanmu gak gentle. Kamu pernah berbuat begini? Enggak, mana? Bukan saya itu. Wah, ngawur kamu. Ini enggak ada bukti. Wah, kesana kemari. Kamu berkata begini, enggak, bukan saya itu. Kesana kemari. Enggak gentleman. Susah kamu menghadapi. Maka hanya orang yang mendapat taufik, perlu banyak doa dan perjuangan, usaha untuk sifat mulia semacam ini ada pada diri kita. Butuh perjuangan, karena pada diri kita sendiri. Yang kedua yang Ammar sebutkan, al-infaq minal iqtar. Berinfak dalam keadaan susah, dan itu juga berat, tidak akan bisa mengamalkannya kecuali yang jujur imannya. Dan bagaimana tidak, kamu sendiri dalam keadaan susah, iqtar itu kesusahan, kamu sendiri butuh, tapi di situ kamu mau berinfak, masih kamu sisihkan sebagiannya, kamu beri, kamu bantukan kepada orang lain. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena kesempurnaan iman, gak akan ada orang mau ngamalkan. Dia sendiri butuh, dia sendiri dalam keadaan kesusahan ekonominya, kebutuhannya. Itu yang Ammar sebutkan. Di hadis Amr ibnu Abbasah di Musnad Ahmad, semakna dengan hadis ini, ketika Rasulullah ditanya, yang beliau jawab tentang kesempurnaan Islam, linul kalam wa it'amut ta'am, kamu berkata baik, berkata yang menyenangkan, dan kamu memberi makan pada orang lain. Serupa, hanya saja ada tambahan linul kalam. Kesemuanya kembali kepada makna tadi kalau diperhatikan. Bicara baik, kan orang senang. Salam, orang senang. Dan itu memperkuat, menguatkan persaudaraan, menjinakkan hati. Perkataan yang layinan, yang lemah lembut, yang baik dan menyenangkan. Ita'amu ta'am, memberi makan, dan ifsa'u salam, menyebarkan salam. Rasulullah jadikan keduanya termasuk dari ajaran Islam yang terbaik, karena dengan itu perbuatan ihsan dengan kata-kata dan dengan amalan. Ihsan ini kan perbuatan baik kepada orang. Muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Perbuatan baik dengan kata-kata maupun dengan amalan. Dan kedua-duanya ada dalam hadis ini. Dengan kata-kata salam, sa'us salam. Dengan amalan memberi makan. Kamu beri dia makan, amalanmu. Mungkin kamu masak dulu misalnya, ini itu kamu hidangkan. Maka itu ihsan bil qaul wa bil fi'il. Perbuatan baik dalam bentuk kata-kata juga dengan bentuk amalan. Demikian hadis disebutkan oleh muallif. Wa an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم ketika Allah telah menciptakan Adam, selesai penciptaannya, قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك. Allah perintahkan kepada Adam, pergilah kamu, datangi itu para malaikat itu di situ, dan salamlah kepada mereka yang sedang duduk-duduk itu, para malaikat, dan dengarkan bagaimana mereka menghormatimu. Seperti apa? Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena itu akan menjadi penghormatan untukmu dan anak cucumu semua. Fa qala assalamu alaikum. Maka Adam katakan assalamu alaikum. Qalu, para malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah tafakkun alaih. Maka dijawab oleh para malaikat, assalamu alayka wa rahmatullah. Perawi menyatakan demikian malaikat menambah wa rahmatullah. Seperti yang Allah katakan, itu akan menjadi salammu dan salam anak cucumu. Nah. Hadis jelas menunjukkan bahwa yang datang salam kepada yang duduk atau yang sudah ada. Kamu datang masuk, ya kamu yang salam ke yang sudah datang ini. Kamu yang diperintah untuk memberikan, mengucapkan salam kepada mereka. Dan yang afdol seperti hadis dengan assalamu alayka, artinya dengan alif lam, assalam, assalam, salam alaikum. Tapi kalau seandainya saja dia katakan tanpa alif lam, ya mencukupi. Misalnya dia ucapkan salamun alaikum, bukan assalamu, tapi dengan bentuk nakirah salamun alaikum, mencukupi, makna sudah tersampaikan. Tapi kalau dibahas afdolnya, ya dengan assalam, dengan alif lam. Yang kedua, hadis juga menunjukkan bahwa sunnahnya baik untuk menjawab itu lebih dari permulaan. Ini yang datang cuma mengatakan assalamualaikum, kamu jawabnya lebih waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah, dan itu lebih baik. Fahayu bi ahsana minha, seperti Allah perintahkan. Yang ketiga juga boleh, kalau yang dibahas boleh atau tidak, boleh dalam menjawab seperti para malaikat dengan mengedepankan salam. Jadi ada orang salam, assalamualaikum, kamu jawab assalamualaikum, itu jawabannya. Boleh, artinya tidak harus dengan mengedepankan jarul majrur waalaikumsalam. Wassalamu alaikum juga boleh. Dan para malaikat begitu menjawab Adam. Assalamu alayka warahmatullah. Berarti itu boleh. Kalau yang dibahas adalah boleh. Nah, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.